Upedani. Zane Panzer make a flow. Maluku. Maluku rasa menangis ketawa, sehingga ada kata cuma satu darah. Ale di sana beta pung saudara, bikin masalah bikin beta rasa. Muara Persita keras dengan lantang, bangsa ditantang jatuh talantang. Kalah kas tinggal hidup berjingkal, satu pung akal iko menakal. Bakar karena isu tak lempar, suku kurang ajar, adat dilanggar, ancur terbakar. Lia bangsa kenapa adat kau binasa. Laki-laki pun jago memaki, bangsa dimaki bayar dengan mati. Provokasi melati, seng punya hati, Zen Panzer make a flow, punya rap macam we rapi. We are the one, kasih tunjuk maju bangsa. We are the one, the one. Bela gandong mari katong lia bangsa. Jangan sampai lupa katong satu bangsa. We are the one, the one. Pemaluku maju bangsa. We are the one, the one. Bela gandong mari katong lia bangsa. Jangan sampai lupa katong satu bangsa. Hidup berasa satu sama lain, adik dan kakak si boleh bakal lain. Beta berkarya si pakai main-main. Mari katong rasa dan hidup bye-bye. Jangan bikin ancur, jangan bikin kotor, jangan bikin rusak, ada tambah kotor. Beta cuma mohon tolong, katorang punya bangsa bela dan gandong. Beta bukan aku dan aku bukan beta, jadi jangan paku siok gandong mari deka. Jangan tabur isu, bikin baku bunuh siok paling malu si sama Ali Furu. Tunggu parapa, jangan lama-lama bikin persapa. Jelas tok saudara, mari bangsa, mari sama-sama, mari saudara maju bangsa. We are the one, the one, kasih tunjuk maju bangsa. We are the one, the one. Bela gandong mari katong lia bangsa. Jangan sampai lupa katong satu bangsa. We are the one, the one. Pemaluku maju bangsa. We are the one, the one. Bela gandong mari katong lia bangsa. Jangan sampai lupa katong satu bangsa. We are the one, the one, kasih tunjuk maju bangsa. We are the one, the one. Bela gandong mari katong lia bangsa. Jangan sampai lupa katong satu bangsa. We are the one, the one. Pemaluku maju bangsa. We are